Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Masuk pada bab yang kedua. Al-babu tsani fi zakati dhahabi wal fiddah. Tentang zakat emas dan perak. Setelah menyebutkan secara global harta-harta yang wajib dizakati, sekarang merinci satu persatu dari harta-harta yang wajib dizakati. Wafihi indatu masail. Dalam bab ini, bab zakat emas dan perak, ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, hukmu zakati fihima wa adillatu zalika. Hukum zakat emas dan perak serta dalil-dalil tentang hal itu. تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. واجب زكاة pada emas dan perak. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tidak mensedekahkannya, tidak menzakatinya. Fabashiruhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Fabashiruhum bi'adzabin alim. Kata bisyarah ini kalau kita lihat, pada asalnya dipakai untuk perkara yang baik. Bisyarah, kabar gembira. Nah, tapi kadang-kadang dipakai juga untuk perkara yang jelek. Seperti dalam ayat yang kita bacakan ini. Fabashiruhum bi'adzabin alim. Ya, beritakanlah bisyarah, kabar kepada mereka. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Beritakan kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Wala yutawa'adu bihadil 'uqubah illa 'ala tarki wajib. Dan tidaklah diberikan ancaman dengan hukuman seperti ini melainkan dikarenakan meninggalkan yang wajib. Ya. Dan telah kita bahas definisi dari dosa besar. Ya. Di antaranya dosa yang diancam dengan hukuman. Nah, itu merupakan dosa besar. Ya, sehingga orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia melakukan dosa besar. Dan tentunya dia meninggalkan kewajiban. Kewajibannya mengeluarkan zakat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah suffihat lahu safaihu min nar. Tidaklah orang yang memiliki emas dan perak tidak menunaikan haknya, zakatnya dari emas dan perak tersebut, melainkan apabila di hari kiamat akan dibuat lempengan untuknya lempengan-lempengan dari api. Fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam. Kemudian dipanaskan di dalam neraka jahannam. Fayukwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Ya, kemudian disetrikakan pada ya, lambungnya, dahinya, dan punggungnya. Nah, lempengan-lempengan tersebut disetrikakan pada bagian-bagian tadi. Ya, lempengan dari api neraka. Nah, kullama baradat u'idat alaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap dingin, ya, maka dikembalikan lagi, dipanaskan lagi pada hari yang waktunya itu 50,000 tahun. Hatta yaqdi Allahu bainal ibad, sampai Allah memutuskan suatu keputusan di antara hamba-hambanya. Nah, ini pada masa-masa menunggu. Ya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak menunaikan zakat diberikan hukuman dengan hukuman seperti tadi. Nah, tidaklah hal ini melainkan menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia terjatuh kepada dosa besar. Ya, dan menunjukkan bahwa zakat, emas dan perak tersebut adalah wajib. Wali ijma'i ahli ilmi ala anna fi mi'atai dirhamin khamsatu darahim. Nah, atau khamsata darahim. Dan berdasarkan ijma' ahli ilmi bahwasannya pada 200 dirham itu dikeluarkan 5 dirhamnya. Nah, وعلى أن ذهب المذهب وعلى أن المذهب إذا كان 20 مثقالا وقيمته 100 درهم تجب الزكاة فيه. Dan bahwasanya emas apabila 20 miskal setara dengan 200 dirham maka wajib zakat padanya. Kalau perak, nisabnya 200 dirham. Nah, dikeluarkan 5 dirham. Berapa persennya ini? 2,5%. Ya. Kalau emas, ukurannya 20 miskal atau sebagaimana 20 dinar. Ya, 20 dinar atau 20 miskal ini setara dengan 200 dirham. Nah, dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Berarti berapa? Setengah dinar. Ya. Setengah miskol. Al-mas'alatu as-saniyah. Masalah yang kedua. Miqdaruha, ukurannya. Miqdaru zakati al-wajibati fi dhahabi wal-fidhah. Rubu'ul 'usr. Ukuran zakat yang wajib pada emas dan perak adalah 2,5%-nya, 1/4 dari 1/10. 2,5%. Ay fi kulli 20 dinaran minan dhahab nisfu dinar. Maksudnya pada setiap 20 dinar atau disebut tadi 20 miskal. 20 dinar dari emas dikeluarkan setengah dinarnya. Ya. Kalau punya emas 20 dinar. Nanti akan kita bahas kalau digramkan berapa gram. Nah. 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. 2,5%-nya. Wa mazada fa bihisabihi qalla au katsur. Ya. Kalau lebih dari 20 dinar, maka hitungannya disesuaikan. Ya. Lebihnya sedikit atau lebihnya banyak. Kalau punya 21 dinar, tinggal 2,5% dari 21 dinar. Kalau 25, sama. Hitung saja 2,5%-nya dari 25 dinar. Kalau 50, hitung 2,5%-nya. Nah, wa bi kulli 200 dirham min al-fiddah 5 darahim. Dan pada setiap 200 dirham. Ya. Mata uang emas ketika itu dinar. Kalau mata uang perak, hitungannya dirham. Wa bi kulli 200 dirham, pada setiap 200 dirham min al-fiddah, dari perak, hum satu darahim, dikeluarkan 5 dirhamnya. Ya. Wa ma zada fa bihisabihi. Dan kalau lebih, maka sesuai dengan hitungannya. Lebihnya sedikit atau lebihnya banyak. Nah, kalau punya misalkan 250 dirham, tinggal dihitung 2,5%-nya. Kalau punya 300 dirham, hitung lagi 2,5%-nya. 400 dirham, hitung 2,5%-nya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kitab as-shadaqah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kitab shadaqah. Wa firhiqah kullu 200 dirham rub'ul 'usr. Pada riqah yaitu perak. Nah, setiap 200 dirham dikeluarkan seperempat dari sepersepuluhnya. Maksudnya 2,5%. Wali hadis, dan berdasarkan hadis, walaysa alaika syai'un ya'ni fid dahab hatta yakuna laka isruna dinaran. Dan tidak ada sedikit pun kewajiban padamu, kewajiban zakat maksudnya, ya'ni fid dahab, pada emas, sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka isruna dinaran wa hala alaihi al-haul fa fiha nisfu misqalin. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan berlalu 1 tahun haul, maka fadanya dikeluarkan zakat setengah misqal, setengah dinar. Nah, walima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu kana ya'khudhu min kulli 20 misqalan nisfa misqalin. Dan berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengambil dari setiap 20 misqal emas setengah misqal. Misqal dengan dinar ini sama maksudnya. Nah, 20 misqal, 20 dinar sama ukurannya. Al-mas'alatu as-salisah syurutuha. Masalah yang ketiga. Syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak. Yustaratu liwujubi zakati fid dahabi wal fiddah as-syurutu taliyah. Disyaratkan pada wajibnya zakat emas dan perak syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bulughun nisab, mencapai nisab. Wa huwa isruna misqalan min ad-dahab. Nisabnya yaitu 20 misqal atau 20 apa? Dinar. Ya. 20 misqal, 20 dinar sama. Min ad-dahab, dari emas. Li hadisi Ali, berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Walaysa alayka shay'un ya'ni fi ad-dahab hatta yakuna laka 20 dinaran. Ya, hadis yang kita bacakan tadi. Tidak ada kewajiban zakat sedikit pun padamu Maksudnya pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu misqal. Apabila engkau memiliki 20 dinar dan berlalu 1 tahun haul, maka padanya zakat setengah misqal atau setengah dinar. Yusawi bil jaramat 85 jaraman. Ya, setara dengan hitungan gram 85 gram. Ya, jadi kalau memiliki emas 85 gram maka dikeluarkan 2,5% ya. Nah, baik emasnya bentuknya batangan atau emasnya bentuknya perhiasan telah kita jelaskan. Nah, ya, ada kewajiban zakat padanya, pendapat yang kuat, walaupun bentuknya perhiasan, baik cincin atau yang melingkar, ya, pada tangan, pada kaki, pada leher, pendapat yang kuat, tetap wajib dizakati. Nah, wanisabul fiddah 100 dirhamin min al-fiddah. Adapun nisab perak yaitu 200 dirham dari perak. Riqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Yeah. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq. 5 uqiyah. Nah, wal uqiyah 40 dirhaman. Satu uqiyahnya itu 40 dirham. Nah, wa humsu awaqin, sehingga 5 uqiyah tusawi 200 dirhamin. Setara dengan 200 dirham. Nah, jadi ada hitungannya awak, uqiyah. Perhatikan ada juga hitungannya dirham. Nah, dalam hadis tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awak, 5 uqiyah. Hitungannya tadi 1 uqiyah berapa dirham? 40 dirham. Kalau 5 uqiyah berarti berapa dirham? 200 dirham. Sehingga hadis ini maknanya tidak ada kewajiban zakat yang kewajiban zakat perak yang kurang dari 200 dirham. Nah. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah SAW, wa firiqah, wa firiqah, ya, rub'un usr, dan pada riqah yaitu perak dikeluarkan 2,5%-nya. Fa illam takun illa 90 wa 100 falaysa fiha syai'un illa ayyasha rabbuha. Kalau seandainya dia tidak memiliki perak kecuali 190 dirham, maka tidak ada kewajiban zakat padanya sedikit pun, kecuali kalau pemiliknya menghendaki. Sifatnya sedekah, silakan saja. Tapi kalau kurang dari 200 yang ada kewajiban. Nah. Wa qad ajma'a al-ulama 'ala anna nisab al-fiddah 5 awaqin. Para ulama sepakat bahwa nisab perak itu 5 uqiyah. Ya. 5 uqiyah setara dengan berapa tadi? Dengan 200 dirham. Wa nisabu dhahab 20 misqalan. Dan nisab emas itu 20 misqal atau 20 dinar. Oke, setara dengan berapa? 85 gram. Ya. Perak kalau digramkan, nah, setara dengan 595 gram. Nah, Kalau nisab uang diikutkan kemana? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan diikutkan kepada emas. Sebagian mengatakan diikutkan kepada perak. Dan sebagian mengatakan diikutkan kepada yang paling kecil di antara emas dan perak. Ya. Kalau tahun tersebut ternyata perak melonjak, misalkan harganya lebih mahal daripada emas, berarti diikutkan kepada apa? Emas. Dan kalau ternyata emas yang melonjak, nah, daripada perak, perak lebih kecil nilainya, diikutkan kepada apa? Perak. Ya. Dan mereka kehati-hatian. Nah. Dan sekarang kita ini, mana yang lebih mahal? Emas. Berarti diikutkan kepada apa? Perak. Nah, tinggal dihitung saja. Satu gramnya, ya, satu gram perak berapa rupiah? Nah, kemudian dikalikan 595. Itulah nisab zakat uang. Nah, coba sekarang berapa itu? Yang antam berapa nih rialnya? Atau apa? Perak? Coba bisa dicek? Biar kita ada bayangan gitu. Nah, soalnya sekarang harga perak kan turun ya. Coba lihat. Berapa burung meso? Berapa dong? Coba yang lihat. Coba lihat di apa, searching dulu berapa. Hah? 11.000 sama 12.000. Nah, coba kalikan 595 berapa? 7 jutaan. Nah, sekarang nilai segitu sudah wajib zakat. Ya. Bahkan Ustaz Harbi ini menyatakan 3 juta 90 berapa gitu. Ketika tahun sebelumnya. Atau tahun kemarin. Berapa? 6 juta 7 juta. Ya, barakallahu fikum. Kalau dikirim kepada perak, berarti punya uang 6 juta selama setahun. Tidak. Apa berkurang? Nah, tidak berkurang daripada nilai nisab minimal tadi, wajib zakat. Ya. Berapa zakatnya dari 6 juta ini? Misalkan. Hanya sedikit ya. Ya. Ya. Bukan apa perkara yang memberat-beratkan. Hanya sekian persennya saja. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jika dia memberatkan. Dia sudah kaya ya. 7 juta atau 6 juta mengendap terus selama setahun. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, itu hitungannya. Kalau zakat uang disandarkan kepada yang paling terkecil di antara emas dan perak. Ya. Dan sekarang perak lebih terkecil, berarti dihitungannya hitungan perak. Ya, tinggal harga satu perak, harga satu gram perak dikalikan 595 gram. Ya. Yang kedua, syarat-syaratnya baqiyatus syurutil 'amah allati sabaqat fi man tajibu 'alaihi zakah. Ya, sisanya syarat-syarat yang umum. Ya, yang telah berlalu pembahasannya pada orang yang wajib zakat padanya. Wahyal Islam wal hurriyah wal milku tam wa haulanil haul wa qad sabaqal kalamu 'alaiha, yaitu syaratnya Islam merdeka yang memiliki nisab yang sempurna dan juga berlalunya haul, telah berlalu pembicaraan tentang masalah-masalah ini. Nah, tapi wallahu a'lam. Sebab kita baru bahas tentang hukum zakat, emas dan perak, kemudian juga ukurannya, kemudian syarat-syaratnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Nah itu. Masa betanya jauh sekali. Oh, ikutin harga biasa berjual. Harga berapa? Harga jualnya berapa? Harga beli berapa? Apa juga harga beli. Ya harga belinya biasa. Nah, harga belinya. Ya ketika kita kan mau senilai dengan emas, kita mau beli emas ya. Kita beli emas. Wallahu a'lam. Nah, atau beli perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh wudu di dalam kamar mandi dalam keadaan pintu tertutup dan membaca doa di dalam kamar mandi? Membaca doa melepas pakaian, ada yang bilang tidak boleh. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Kalau kamar mandinya itu ya tadi dipakai untuk buang hajat, kemudian juga buang air kecil. Nah, maka untuk kehati-hatian tidak membaca zikir di dalam kamar mandi yang seperti itu. Nah, sehingga ya, doa-doa tadi termasuk zikir, ada lafal-lafal Allah di dalamnya, sehingga tidak membaca doa-doa tersebut. Allahu a'lam. Nah, jadi kalau terpisah antara tempat wudu dengan WC-nya, nah, maka bisa membaca doa atau baca bismillah ketika awal berwudu. Dan juga membaca doa setelah wudu. Nah, kalau terpisah tempat wudunya. Tapi kalau tempat wudunya bersatu dengan WC, nah, buang air kecil, maka dihindari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya ingin bertanya, seandainya kewajiban zakat lewat selama beberapa tahun karena ketidaktahuan bahwa nisab terendahnya senilai dari perak 595 gram. Apakah yang terlewat selama beberapa tahun itu harus dikeluarkan sekaligus dengan seingatnya sejak kapan tabungan kita di atas nisab tanpa pernah berkurang dari nisab? Jazakumullah khair. Ada khilaf di antara para ulama, sebagian ada yang berpendapat, ya kalau dia tidak tahu, cukup dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti halnya seorang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat bertahun-tahun. Ya, kemudian dia bertobat. Apakah sholatnya diqadha ataukah tidak? Pendapat yang kuat tidak diqadha, tapi cukup dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dikiaskan dengan ini. Tapi sebagian lagi berpendapat tetap dia harus mengeluarkan zakatnya. Dikira-kirakan saja berapa tahun ya yang dia tidak mengeluarkannya tersebut. Nah, dan kapan ya dia mulai memiliki nisab atau sampai kepada nisab. Nah, dengan alasan bahwasanya zakat ini hakul mal, hak harta. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat. Dikarenakan zakat merupakan hak harta. Ya. Hakul mal, sehingga tetap dia keluarkan. Ya, diperkirakan saja berapa tahun dia tidak mengeluarkannya. Nah, diperkirakan dan mulai kapan sudah mencapai nisab. Ya, dikira-kirakan kemudian dia keluarkan. ya, untuk orang yang berhak menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Jamnya mati lagi ya. Ilahuna alhamdulillah subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.